jadi lebih baik, tak usah rasa gelisah. Aku kowe rapakal pisah, tak jamin rasa tresnoku ku bisa bahagiakanmu. Dengan niat tulus suci, aku kowe kelakon rapi. Jadi lebih baik, tak usah rasa gelisah. Aku kowe rapakal pisah, tak jamin.